masih juga bertanya padaku, inikah jalan hidupmu? Dan sekali lagi akan ku katakan, jawabnya ada padamu. Kau dapat bermimpi dan terus bermimpi, namun hanya kau yang dapat mewujudkan. Usiamu masih begitu belia, jangan terlalu terburu. Sisakan sedikit waktu untuk tertawa, menikmati hidup ini. Kau jangan berlari dan terus berlari, sementara kau tak pasti tujuannya. Dina, jangan terlalu pikirkan, engkau masih muda. Dina, jangan terlalu risaukan, waktu masih ada. Sementara kau tak pasti tujuan.